Rosta. Sobat Rosta. Selamat malam pianisti. Asli loh, Le. Kita nyanyi sama-sama ya. Andaikan malam yang sepi dapat bicara. Tangan di atas, bro.